Mitra bisnis, aksi penyadapan perangkat komunikasi pejabat serta elit di lingkaran Ring 1, sebuah negara oleh Amerika Serikat dan Australia, dinilai oleh Kwik Kyanggi sebagai bagian dari operasi intelijen guna memperoleh data-data serta rahasia yang akurat sebagai bagian dari langkah-langkah antisipasi negara-negara pelaku penyadapan terhadap apa yang akan dilakukan oleh para pemimpin negara yang menjadi target penyadapannya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kyanggi. Baik Pak Kwik, kemarin Bapak menganalogikan operasi intelijen asing sama motifnya dengan aksi intelijen lokal. Nah, seperti apa misalnya penjelasan dari kesamaan motif itu Pak Kwik? Misalnya, bagaimana pekerjaannya BIN, Pak Is kalau masuk itu. Itu kan dia harus, supaya tidak kecolongan, itu harus mengerti. Apapun yang dibicarakan, apa yang ada di dalam benak harus mengetahui. Nah, caranya ya dia kan menyebar orang. Kalau kurang menyebar orang, ada yang sok jadi sopir taksi, ada yang jadi tukang becak, ada yang punya warung Tegal, gitu. Itu dia mendengarkan semua. Agen-agen dari intelligence itu semua mendengarkan. Karena kita tidak bisa mengetahui sebelumnya siapa yang akan membahayakan dan siapa yang tidak. Jadi semua data dikumpulkan, nanti baru dipilah-pilah. Ya, nanti baru dipilah-pilah. Ini nggak penting, ini penting. Yang penting yang secara sistematis, misalnya ada rencana pemberontakan, itu kan persiapan intensif sekali, persiapan itu. Nah itu ketahuan, ini ada rencana ini, penyadapannya diteruskan secara intensif. Tapi kalau orang yang dicurigai tapi ternyata dari pembicaraan dengan siapapun juga tidak berbahaya, ya nggak apa-apa. Nah dari sini lalu terlihat, dari sini lalu dapat disimpulkan, memang sangat rasional untuk menyadap siapa saja. Walaupun tidak statis. Jadi orang-orang ini kalau disadap, ya disadap terus. Yang tidak, ya tidak, bukan begitu. Semuanya disadap, nanti dipilah-pilah mana yang perlu disadap terus, mana yang tidak. Tapi mengapa pemimpin negara yang dinilai bersahabat pun perlu untuk disadap oleh Amerika dan Australia? Ya, SBY bersahabat. Menteri-menterinya bersahabat. Bersahabatnya sampai kebablasan. Tapi ada atau tidak anasir-anasir atau unsur-unsur ada atau tidak tokoh-tokoh yang sedang, kekuatan-kekuatan yang sedang maki-maki dan mari kita gulingkan, gini-gini. Kan harus diketahui kekuatan-kekuatan musuhnya kan harus diketahui. Justru strategi yang terbaik adalah mengetahui kekuatan musuh dan mengenali kelemahan sendiri gitu kan. Itu kan banyak dikemukakan. Demikian Kwik Kyanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.